Yuk, kita panggil sama-sama ada Neil Sari Munata di Faso. Selamat malam, malam. Saya boleh duet sama abang saya yang ganteng? Ya bisa, boleh ikut nyanyi bareng ya. Di hati ini pernahkah kau coba mengerti? Duhai kekasih. Bisik memanggilmu, duhai kekasih. Merana mengharap pengertianmu, bergetaran rindu mendapat kasih sayangku. Di hati ini tetap sudah nemenin saya nyanyi di sini. Ada satu tembang berjudul Gita Cinta. Semoga semuanya suka.